Apakah orang jijil itu dapat dikatakan yakni kafir? Prinsip mereka, amalan mereka, tarika mereka adalah tarika kafir. Akan tetapi kalau kita itu mau menghukumi yakni individu per individu, maka harus terpenuhi dua syarat. Baik, wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Syarat yang pertama adalah ikhwanakillah terpenuhi dua perkara, yakni tawafur syurut, syarat-syaratnya terpenuhi. Dia muslim akil, baik balik. Kemudian ikhwanakillah hafidhakumullahu ta'ala alim, tidak ada kemudian yang kedua ikhwanakillah hafidhakumullah yakni intifaul mawani, tidak ada penghalang-penghalang untuk dikufuri, dikafirkan. Maka bedakan ikhwanabillah pembicaraan tentang takfir secara umum dengan secara khusus. Kita membicarakan yakni tariqah mereka, maslaknya mereka, manhajnya mereka, kebusukan daripada yakni berbagai macam ikhwanabillah hafidhakumullahu ta'ala yakni gerakan-gerakan mereka. Bagaimanakah keadaan pampres yakni Umar bin Khattab kan baru? Wallahu ta'ala alam bisawab ikhwan. Ini Satlokman, Satfauzan dan beberapa asatidah yang lainnya telah yakni berupaya untuk memperbaiki dan membenahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik yakni kepada Al-Ustaz Dul Azmal untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha atas berbagai macam perkara mukhalafat yang dia lakukan. Karena dia beliau sendiri telah menulis berbagai macam kesalahan yang menunjukkan yakni tarajaknya beliau. Wallahu taala a'lamu bissawab. Upaya apa yang dapat dilakukan umat salaf tentang adanya penggembosan Islam dengan adanya acara dialog antar agama yang dapat menimbulkan kebingungan. Upayanya ta'lim ikhwanabillah. Alhamdulillah di ma'had yang mulia ini diajarkan kitab-kitab akidah, upaya untuk membekali umat dengan akidah yang sahiha, dan itu diajarkan, dilakukan oleh mereka para a'imah dari generasi ke generasi sampai sekarang ini, sampai hari kiamat nanti. Maka keberadaan daripada ma'had yang mulia ini besar ikhwan fillah. Kalau orang menyatakan salafiyun itu enggak peduli, la ilaha illallah, tidak ada orang yang lebih peduli terhadap umat daripada salafiyin ikhwanabillah hafidhakumullah. Kalau mereka mungkin pedulinya hanya perut, tapi salafiyin lebih daripada itu, memperdulikan agama mereka, memperdulikan umat. Mana yang lebih bahaya, keselamatan agama atau keselamatan jiwa? Keselamatan agama ikhwanabillah. Kalau mati dalam keadaan misalnya muwahid walaupun miskin, nanti Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Bagaimana kalau orang itu mati dalam keadaan kaya namun berada di atas penyembahan terhadap berhala? Kebinasaan, kesengsaraan selama-lamanya. Untuk menyatakan demikian ini tolak ukurnya adalah agama ikhwanabillah hafidhakumullahu ta'ala. Apa pendapat antum tentang Al-Madinah Solo? Apakah pendidikannya masih bisa dikatakan bermanhaj salaf? Bagaimana menjawab syubhat dari Ustaz Al-Madinah bahwa yang dilarang adalah mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kami mempelajari ilmu kalam dan kami tidak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ikhwanatillah, hafizakumullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, al-barakatu ma'a akabirikum, yang berbarakah itu kalau bersama dengan orang-orang yang besar, orang-orang yang tua, yakni para ulama di antara kalian. Maka permasalahan ini, ikhwana fillah, hafizakumullahu ta'ala, telah diajukan oleh sebagian asatidzah Ahlus Sunnah kepada mereka para ulama, di antaranya adalah kepada Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Ditanyakan kepada beliau tentang madrasah yang diajarkan di dalamnya ilmu kalam. Dan ilmu kalam ini adalah ilmu filsafat yang dijadikan sebagai alat untuk memahami dan menghukumi agama. Demikian juga diajarkan padanya demokrasi. Diajarkan pula akhlak dengan tarikhah sufiyah. Diajarkan pula di PPKN, yakni apa? Wahdatul Adyan. Bahkan bukan hanya agama tiga, semuanya. Sekarang 6 atau 5. Yang diakui oleh pemerintah. Nah, maka Syekh menjawab, hadhi madarisu ilmaniyah. Kalau sampai yang sekolahan-sekolahan itu diajarkan perkara tersebut, berarti ini adalah sekolahan-sekolahan sekuler. Yajibu alal qa'imina an yatubu ila Allah wa illa falaysu bisalafiyin. Wajib atas mereka, orang-orang yang menjadi pengurus, penanggung jawab atas madrasah-madrasah tersebut, untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau mereka itu tidak mau taubat, berarti mereka itu bukan salafiyin. Yang menyatakan semakna demikian ini adalah siapa? Ikhwanatillah, hafidhakumullah, Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Bukan dari kantongnya Abu Abbas. Wanabillah hafidhakumullahu ta'ala. Sekian banyak mukhalafat terjadi, sampai ikhwanabillah hafidhakumullahu ta'ala, upaya untuk menaikkan akreditasi ikhwanabillah hafidhakumullahu ta'ala, guru-gurunya pun harus belajar. Karena ikhwanabillah, yang namanya sekarang itu harus ada sertifikasi. Harus ada sertifikasi SC. Minimal yang menjadi pengajar adalah apa? S1. Dan di mana ikhwanatillah hafizakumullahu ta'ala, dan S1 yang tidak, yakni lulusan sarjana, S1 yang tidak ada keterkaitan dengan pendidikan, harus sekolah terlebih dahulu, yang diistilahkan untuk mencari apa? Akta 4. Yang dipelajari apa ikhwan fillah, hafidzakumullah, psikologi dan berbagai macam yakni pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ikhwan fillah, hafidzakumullah taala. Kenapa kita harus mempertaruhkan prinsip-prinsip agama kita demi dunia, demi tahta? Ada yang menjawab, ya Ustaz, untuk kita itu menyekolahkan anak kita atau mendidik anak kita, saya punya cita-cita supaya mereka itu bisa duduk di hadapan mereka para masyayikh, apakah di Yaman ataukah di Saudi. Tapi saya dalam keadaan tidak punya. Wallahillah hafizakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawabannya dalam perkara itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepadanya jalan keluar dari berbagai macam permasalahan, problematika yang dia hadapi. Ditambah lagi oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kepada dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ikhwana fillah hafidzakumullah taala. Kenapa kita tidak yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ لِأَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya itu gampang, urusannya itu mudah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwana fillah hafidzakumullah taala. Demi Allah, kalau seandainya yakni kita itu bisa memberikan jaminan nanti setelah kuliah, setelah mereka itu mengenyam dunia, itu bisa mendapatkan petunjuk seperti bapaknya, anak-anak saya itu tak suruh sekolah. Semaunya kamu, sesenang kamu, yang penting nanti mendapatkan petunjuk. Masalahnya tidak ada toko yang menjual apa ya ikhwan? Yang menjual hidayah itu taufik enggak ada. Enggak ada ikhwan fillah hafidzakumullah. Kalau toko hidayah ada. Tapi kalau toko yang menjual hidayah ini yang enggak ada. Yang kedua ikhwan fillah hafidzakumullah taala. Siapa yang membimbing? Siapa yang mendidik kita? Untuk kita pinjam istilahnya Ustaz Muhammad, yakni sirkus. Sirkus ini mungkin selamat, mungkin tidak. Yakni membimbingkan, mendidikkan, mengajarkan kepada anak-anak didik ilmu kalam, ilmu filsafat. Yang mungkin jangankan kok anak kita, kita sendiri mungkin selamat, mungkin tidak. Para ulama tidak mengajarkan kita. Ikhwana fillah hafidzakumullah ta'ala. Para ulama tidak membimbing kita, menuntun kita, mentarbiah kita dengan cara yang seperti itu. Kalau kita itu mau menengok, kita itu mengaku salafiyin. Siapa salafmu yang mentarbiyah, yakni kamu dan anakmu seperti itu. Man salafuk atau man salafukum. Ikhwanatillah hafizakum Allah ta'ala. Belum lagi kalamnya mereka para ulama tentang ilmu kalam, tentang demokrasi. Sebagian walhamdulillah asatidah telah menulis dalam rangka menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat kita, menyadarkan salafiyin akan bahayanya demokrasi. Luar biasa. Nah, kok diajarkan kepada anak kita? Qana billah habidakumullah ta'ala. Baik. Adapun kalau memang benar, ini yang ketiga. Yang nukilan yang disebutkan di sini, yang dinukil di sini yang dilarang adalah mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kami mempelajari ilmu kalam, kami tidak meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira bisakah dua perkara yang bertentangan? Ilmu kalam ikhwanatillah hafizakumullah ta'ala adalah ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Disebutkan oleh mereka para a'immah, di antaranya adalah apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hukmi fi'alil kalami an yudrabu bil jaridin wan ni'ah. Hukumnya, hukumku terhadap ahlul kalam adalah mereka itu dipukuli dengan pelepah kurma dan sendal-sendal. Wa yutaku bihim bil asyair wal qabail. Dikelilingkan di kampung-kampung, di kabilah-kabilah. Wa yuqal, dan dikatakan hadza jazaa'u man tarakal kitaba wa sunnata wa aqbala 'alal kalam. Ini loh hukuman balasan bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah, justru menerima apa? Kalam. Mempelajari ilmu kalam. Ikhwana fillah hafizakumullah. La yastami'u diddan. Tidak mungkin akan bisa bertemu, berkumpul dua perkara yang bertentangan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah apa ya ikhwan? Ilmu kalam. Tidak mungkin bisa ketemu. Siapa yang lebih cemburu terhadap agama, terhadap umat, terhadap anak-anak didiknya dibandingkan dengan Imam Syafi'i? Apakah kamu lebih merasa lebih cemburu terhadap agama ini dan kepada kaum muslimin dibandingkan dengan Imam Syafi'i rahimahullah? Qana billah hafizakumullah ta'ala. Perkaranya itu bukan perkara ringan ya qana billah hafizakumullah ta'ala. Besar. Belum lagi kemungkaran yang bahaya, yakni langsung bertemu dengan Al-Ustaz Jawari terkait dengan peminjaman uang di bank ribawiyah syariah mandiri sebanyak 600 sekian juta. Diakui oleh mereka. Ini semuanya ikhwan fillah hafizakumullah, sekian banyak penyimpangan, penyimpangan akibat daripada sistem yang rusak. Anak sampaikan kepada Ustaz Jawhari, saat anak khawatir hal ini akan menjadi sunnah. Ya benar, sunnah sayyi'ah katanya. Anak kalau saya ngomongkan sunnah sayyi'ah nanti dia marah dulu. Nah, supaya tidak yakni marah, saya khawatir ini jadi menjadi sunnah, jadi contoh, yakni contoh yang jelek. Akan bermudah-mudahan dengan permasalahan ridawiyah. Qana billah hafizakumullah taala. Dan ini itu akibatnya qana billah, atau permasalahannya qana billah itu yang mesti harus yakni bertanda tangan itu adalah badan pengurus, bukan hanya satu orang. Berarti terjadinya kesepakatan di dalam perkara kebatilan. Qana billah hafizakumullah. Terakhir, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti kepada dia yang lebih baik. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak kawan Abdullah, sampai anak tegur teringat. Ustaz, kenapa? Yakni kita itu tidak rahmah terhadap salafiyah. SPT-nya ya Ustaz, ini dalam satu bulan yang masuk kepada saya itu 500 sampai 600 ribu rupiah per bulan. Itu untuk SPT-nya. Nah kalau anaknya salafi ini masya Allah produktif, mata belajarnya itu misalnya 4 Ustaz, tidak perlu pakai kalkulator. Yani 2 juta Ustaz. Makanya tidak heran kalau ada sebagian salafin menyatakan, Ustaz, bolehkah? Apa? Kabi. Loh, kenapa? Karena pendidikan mahal ya Ustaz. Nah, ini bahaya ibn Abdullah. Hafidhakumullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam.